بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجماعة رحمه الله تعالى: الثاني، إذا أراد تقريب شيء في الحاشية ويسمى اللحق، يسمى اللحق بفتح الفاء، علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة، لا ننزل إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعدها ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أم يسارها. Jika seorang ingin memberi penjelasan pada catatan kakinya, pada catatan kaki dengan sesuatu, dan ini dinamakan lahab dengan fathah huruf ha, maka tidaknya dia memberi tanda pada setiap pada tempatnya dengan garis yang sedikit, yang agak sedikit mereng atau bengkok. Miring dan mereng. Sedikit. Miring. Pada sisi penjelasan itu, dan pada sisi kanan lebih utama jika memungkinkan. Nah, sekarang ikhwanifillah, berhubungan dengan adab tanda-tanda ini, sekarang ketika ingin menambahkan catatan kaki, baik itu takhrij suatu hadis, kalau itu hadis misalnya dikeluarkan siapa, atau penjelasan derajat suatu hadis, atau penjelasan suatu kalimat yang kurang jelas di situ, atau ada tambahan dalam salaf dan seterusnya, caranya nah, dengan apa? Memberi tanda di bagian inti. Lalu sekarang ya paling kena penerapannya paling dengan penomoran. Nah, dinomori di atas kata yang ingin ditambah, kemudian baru apa? Menuliskan catatan itu di tempat, nah di tempatnya. Kalau dibimbingkan di sini untuk apa? Takhrij di tulis alhamdulillah di paling atas kertas. Nah, paling atas kertas. Dan ini memang metode bagus. Walaupun mungkin yang di takhrij alhamdulillah bagian apa? Bagian tengah. Tulis nomor, kemudian apa? Letakkan nomor itu di atas sendiri, baru ditulis. Kenapa? Nanti ketika ada tambahan lagi, ditulis di bawahnya. Sehingga tidak apa? Tidak. Nah, kebingungan nanti ketika ingin ada tambahan lagi. Setiap orang terkadang ketika mempelajari suatu kitab mesti membaca kedua kalinya, kalau ada tambahan faedah lagi. Nah, ada tambahan faedah lagi. Kalau dia mulai takhrij dari tengah atau dari bawah, maka ini repot nanti ketika ada tambahan misalnya, sehingga tidak berurutan. Baik, amin. Kemudian dia menulis penjelasannya tersebut dari bagian depan tanda ke atas kertas tersebut. Tidak, bukan ke bagian, bukan turun ke bawah. Dikarenakan ada kemungkinan ada penjelasan yang lainnya setelahnya. dan dia menjadikan bagian depan bulu ke arah kanannya sama saja dengan pada bagian kanan tulisan yang pada bagian kanan tulisan atau kiri. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Karena memang ya Fonifillah ini istilah penggunaan zaman dulu juga, sehingga penerapannya pun dengan zaman sekarang berbeda. Tapi kalau di sini perhatikan, nah ada garis kemudian dia menulis takhris di samping alamah yang naik ke atas, kain naik ke atas, tidak turun kain, kemudian menjadikan awal-awal dari huruf tersebut ke sisi kanan. Nah, baik dia menulis dari arah kanan tulisan asli atau dari arah kirinya, tetap apa, kepala huruf ya ada di apa, di sisi kanan. Ini jelas karena kita menulis pakai apa, huruf Arabi, itu maksudnya. Cuman penerapan zaman sekarang sebagaimana saya sebutkan tadi. Terus wayabari ayah siwa sa'iqa wa mayaji'u minhumnya asturi qabla ayat kura fa'ikana satraini awaktab ja'la afir satri minha yali kitabati ikana takriru anyaminiha yali kitabata Yel kita wata ikana takriru anya miniha wa ikana takriru anya syariha ja'ala awal asta ja'ala awal asturi mimma yaliha ja'ala ja'ala awal ja'ala awal asturi mimma yaliha. Nah, dan tanya dia menghitung tulisan yang jatuh yang atau yang hilang dan apa yang datang darinya dengan menggaris dengan memberikan garis wa ma yajiru minhu minal asturi qabla an yaktubha, yaitu sebabnya dia apa kira-kira ini enggak mungkin nam dia hitung, nah dia kira-kira saja. Nah, ketika mau menulis dikira-kira, nanti kira-kira mau berapa baris yang akan ditulis ini, kira-kira berapa baris sebelum dia nulis. Paham? Ketika ingin menulis taklim, dikira-kira akan tulisan ini berapa baris menurut Imam Ibnu Jamaah. Kalau dua baris atau lebih, maka apa? Ja'ala akhir satrin minha yalil kitabah. Ingga ada taklid an yaminiha, maka dia jadikan alhamdulillah akhir dari apa baris tersebut itulah yang dekat dengan apa, dekat dengan kitab aslinya, penulisan aslinya, apabila takhrij dari sisi kanan. Kemudian apabila takhrij dari sisi kiri, maka apa, dia jadikan awal awal garis itu yang apa, yang dekat dengan kitab aslinya. Karena kalau kita perhatikan maktubah memang alhamdulillah di sini ada maktubahnya. Terkadang ketika kita mempelajari maktubah dan di sini, mereka menulisnya miring sini, kawan. Jadi memanjang ini, kalau kita zaman sekarang kan langsung dari sini. kemudian gini-gini lebih bagus daripada nah menulisnya maksudnya mujamaah. Kalau memulai dari sisi kanan maka dia nulisnya dari sini, nanti akhirnya yang dekat dengan tulisan asli. Kalau menulis dari kiri ya dibalik, nanti yang nah, atau mulainya berarti mulainya dari yang dekat dengan maskototnya. Paham? Hah? Ini maskotot. Kalau dari kanan berarti nulisnya dari sini. Nah, dari bawah ke atas. Paham? Baru berarti yang terakhir nanti kan mestinya dekat dengan tulisan ini. Tapi kalau nah menulis dari sisi kiri, maka dia nulis dari nah yang paling dekat dengan tulisan aslinya. Ya tampak. Paham? Memanjang. Cuman ya seperti itu penerapannya sekarang tidak ikhwan. Kenapa? Karena nah yang lebih bagus agar kita tidak muter-muter, ya kan? Ketika mau menulis ta'liq muter. Muter gini, repot. Nah, mending alhamdulillah penulisan sekarang lebih apa? Lebih mudah dengan apa? Menulis ta'liq ya. Ruang kosong di bawah ada catatan kaki sebagaimana catatan kaki dalam kitab, berarti kan seperti itu maksudnya. Nah, ditambahkan di bawah. Kalau kita menambah sendiri tidak ada ruang, yang mulai dari atas, paling atas ya, kemudian terus kita melihat 1, 2, 3 sehingga rapi. Terus wa yusiru kita wa asturah bihasyatil warbati. Nah, ini jelas. Jangan apa? Jangan menyambung ya. Jangan menyambung kitab aslinya dengan apa? Dengan barisan-barisan hasyiah. Ya, harus kita bedakan, Pak. Harus kita bedakan antara tulisan kita dengan tulisan asli kita. Bal yadamu mikdaran yahtamilul kitka inda hajatili marwati thumma yatruku fi akhiri takrili shafha. Nah, hendaknya dia apa? Meninggalkan nah, suatu apa? Kadar tertentu, yaitu ruangan pemisah antara kitab tulisan asli dengan takrir yang apa memungkinkan untuk apa memungkinkan untuk menghapus nah ketika apa ketika membutuhkan di kemudian harinya baik atau memungkinkan ada tambahan kemudian menulis di akhir takrir tersebut dengan sah maksudnya telah sahih. Wabahu yaktubu ba'da shafha al-kalimata allati tali akhir al-kalami fi matni kitabi alamatan ala ikhtisar al-kalami. Nah, sebagian menuliskan setelah shaf, yaitu suatu kata yang berada di akhir kalam dalam matan kita sebagai tanda bersambungnya kalam dengan tanda dengan catatan kaki tersebut. Tapi kalau kita gunakan nomor sudah cukup yang diletakkan nomor itu di atas kata yang ingin kita takhrij atau hadis yang ingin kita takhrij baru kemudian nomor itu diulangi lagi kemudian baru kita mulai menulis di situ. Nah, jadi intinya fadilah pada adab yang ke-8 ini bagaimana kita menulis catatan kaki. Ada berarti ya kita mengetik mudah karena ada footnote. Nah, menggunakan nah catatan kaki itu nanti akan otomatis penulisan nomornya dan langsung akan digiring kita ke bawah. Cuman ada model catatan kaki yang di samping ini juga bisa. Nah, catatan kaki di samping ini juga penulisannya sama, ada nomor kemudian kita bisa nulis di bagian nah catatan kakinya. Ini lebih mudah daripada zaman dahulu dan lebih jelas. Nah, barakallahu fikum dan tawfiqan.